rasa. Seandainya kau bisa berulang lagi malam, kiranya kau menceritakan kisah ini. Ku simpan rahasia hatiku yang terluka. Sepi kasih, bagai mimpiku bertemu dan bermesra. Namun kau tinggalkan kesepian tak bermakna. Kini ku mencari kebahagiaan tak bersuara. Pilu, mengapakah kau curah sinar cintamu yang suci padaku? Sejati hanya kesepian menemaniku sendiri. Kasih, mengapakah kau curah sinar cintamu yang suci padaku? Kini ku mencari arti cinta yang sejati. Hanya kesepian menemaniku sendiri. Ku derita.